بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Al-Qur'an yang merujuk kepada tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah sampai kepada surah An-Nisa ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yaitu antara iman atau kufur. Tidak masuk kepada golongan ini, yaitu golongan orang-orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan yang itu, yaitu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Subhanallah, ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang-orang munafik, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan mereka, dan tidak seorang pun di antara manusia di muka bumi ini yang dapat memberikan hidayah kepada mereka, sebab hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidayah yang ada pada diri kita saat sekarang ini hendaklah kita syukuri dan kita pelihara dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, Anda sedang mendengarkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi dari RRI Programa 1 Medan. Baiklah, kalau kita melihat kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang sisi-sisi jelek daripada orang-orang munafik, tipologi dan karakteristik yang terdapat pada orang-orang munafik, yaitu mudzabdzabina baina dzalik, ragu-ragu, tidak kepada yang ini dan tidak juga kepada yang itu, tidak beriman dan tidak juga kufur. Kalau kita merujuk kepada firman Allah yang lain di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Nah, di dalam ayat pada surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal-awal bentuk daripada orang-orang munafik. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, mereka mengira bahwa mereka dapat menipu Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah para pendengar, untuk lebih mempertajam kajian ini di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan memberikan kontribusinya. Mungkin Ustaz Zainal bisa mengawali. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Jadi menariknya, di antara ayat 139 dan 144 nanti akan kita bahas di pertemuan esok hari, itu di tengah-tengahnya diceritakan tentang kaum munafik. 139 meminta supaya umat Islam tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Dan nanti di ayat 144 juga kita menemukan orang Islam diminta untuk tidak menjadikan orang kafir menjadi pemimpin lagi. Di tengah-tengahnya ada kemunafikan. Saya melihat apa urgensi kemunafikan ini berada di tengah-tengah di antara dua kepemimpinan yang harus kita agungkan dan kita angkat. Iya, ini saya melihat kata-kata muzabzabin. Jadi ayat ini kuncinya kepada muzabzabin. Ini dari kata-kata zabzaba ya. Mutawalli Asy'arawi mengatakan ini sangat dekat dengan kata-kata zubab atau lalat. Jadi lalat itu walaupun dia telah diusir, datang lagi. Diusir, datang lagi. Ini adalah fenomena ujian bagi umat Islam bahwasanya kalangan munafikin itu memang sangat ingin merebut posisi. Jadi walaupun dia diusir, dia akan datang lagi. Diusir, datang lagi. Kenapa? Karena ini konsep dari tazabzub, zubab. Nah, ini lebih hebat dari itu. Sebenarnya ada satu prinsip yang perlu kita hayati bersama, yaitu tidak ada keistiqamahan dengan al-Islam. Jadi ketika tidak istiqamah dengan agama ini, kita mudah terombang-ambing. Saya sangat menarik mendengar bicara para ahli pendidikan pada tahun 1970. Kita itu memakai konsep mengekspor guru-guru, guru-guru yang kita kirim ke Malaysia. Pada tahun 70. Tapi sekarang yang kita kirim itu bukan guru, tetapi maksudnya buruh, kerja kasar. Nah, ini kenapa? Karena konsep pendidikan kita, konsep muzabzib, tazabzub gitu ya. Tidak istiqamah dengan cara Islam yang pernah kita pegang dulu. Dulu ada, bahkan orang-orang tua kita dulu lebih hebat kajian-kajian tentang ya perukunan Melayu, kemudian buku-buku sastra Arab, kemudian lagi kajian terhadap Arab Melayu ya. Istiqamah mereka, mereka unggul, mereka menjadi guru, asal ke Malaysia menjadi guru. Sekarang kita rubah. Menurut pola Amerika tidak 100%, pola Eropa tidak, pola kita, kita tinggalkan. Akhirnya muzabzib, tazabzub ini membuat kita semakin lemah. Akhirnya, artinya semakin kita tidak istiqamah dengan keislaman, konsep Islam kita dalam pendidikan, dalam ekonomi juga demikian. Kita mesti ragu. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa pemimpin itu harus jujur dan tidak boleh munafik. Tidak ragu. Jadi syarat kepemimpinan itu harus al-adlu, al-istiqomah, dan semua yang diminta di sini paling tidak tidak munafik. Pernah ada suatu slogan, kalaulah kita mengharap pemimpin Indonesia ini satu hari aja jujur. Itu yang diharapkan. Artinya apa? Jujur. Sangkingkan mahalnya jujur di dalam kepemimpinan bangsa Indonesia ini. Tiga hari jujur, maka tiga tahun rakyat akan bahagia. Tiga hari. Mungkin saya melihat seperti ini. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi, bahwa seorang pemimpin harus punya karakter jujur. Tapi bukan hanya seorang pemimpin saja, karena kita semua adalah pemimpin. Tentu. Kulukum ra'in, kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap muslim itu dituntut untuk jujur, dituntut untuk punya kepribadian yang kuat, dan kepribadian itulah yang ditawarkan oleh agama di dalam setiap aturan-aturannya. Oleh karena itu, kenapa sampai timbul keraguan itu akibat karena seseorang sudah berusaha menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, dari aturan-aturan agama Islam. Terlalu cinta dunia Terlalu cinta dunia. Inilah yang membuat kehidupannya akhirnya murat-marit. Ketika Islam menawarkan satu pegangan yang kuat, dia malah melepaskan diri dari pegangan itu. Oleh karena itu, satu hal yang penting untuk kita benar-benar pahami dan kita tanamkan adalah bahwa pada saat kita berpegang teguh kepada ajaran Allah, maka tidak akan ada lagi yang namanya keraguan-raguan di dalam diri kita. Dan hidup ini akan sangat-sangat merugi kalau ternyata hidup yang singkat ini dipenuhi oleh keraguan. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, ada nggak negara Islam kalau menurut ayat ini? Saya kira ini salah satu bentuk penawaran agama untuk berpegang kepada ajaran Islam. Negara Islam itu termasuk kalau negara Islamnya, saya kira suatu pelaksanaan agama itu akan dapat terwujud kalau memang itu ditompang oleh pemimpin yang berasaskan ajaran Islam, kemudian bahkan negara yang memang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Karena kalau masih belum mendasarkan agama itu kepada ajaran Islam, maka akan sulit sekali pelaksanaan syariat Islam itu dilaksanakan secara sempurna. Kalau kita lihat di dalam ayat yang sedang kita bahas ini tentang mudzabzab ini, dan kalau kita lihat nanti betapa intensnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ittikhadul kafirina awliya, ini menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita sebagai umat Islam hendaklah menjadi orang-orang yang istiqamah, yang teguh dalam pendirian, dalam artian tidak menjadi orang yang oportunis. Terkadang kita ketika kita dalam kondisi kesulitan, kita mau membelakangkan agama kita dan mengambil aspek-aspek duniawi. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan, bukan hanya para pejabat, para petinggi, tetapi di kalangan kita sendiri begitu. Misalnya contoh, sebagai seorang pedagang, karena dia takut rugi, akhirnya dia menipu dan menokoh begitu. Dan jadi, kalau jujur nggak bisa, tidak bisa untung ya, begitu. Padahal apakah benar orang yang jujur itu tidak untung? Kan mustahil. Berarti menghilangkan konsep berkah. Iya, keberkahan itu tadi. Makanya kejujuran itu tidak hanya dituntut seperti yang dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi dalam aspek-aspek yang besar, tetapi dalam aspek yang kecil. Iya. Dan kejujuran itu hendaklah dibangun dari aspek-aspek yang sangat sederhana. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan orang yang tidak jujur itu akan letih, akan capek begitu. Dimanapun dia akan memikirkan tentang ketidakjujurannya itu agar dia konsisten dengan ketidakjujuran. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada sahabatnya, ya Rasulullah, berikan aku sebuah wasiat yang aku tidak perlu menanyakan kepada orang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat itu, istaqim kama umirta, jujurlah kamu. Ya, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya begitu. Bukan hanya sekedar membangun masjid istiqomah gitu. Bukan ya, bukan hanya menjadi pengurus BKM istiqomah. Iya. Tetapi enggak istiqomah. Jadi memang keistiqomahan di dalam kehidupan ini sangat sulit. Dan istiqomah ini kalau saya melihat, kalau kita terjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau bernegara Pak Ustaz? Iya, bernegara juga, ini kebiasaan. Kebiasaan yang baik. Membiasakan diri dengan kebiasaan yang baik. Orang yang biasa bangun subuh dan berangkat ke masjid, itu dia akan kehilangan. Ya, dan dia merasa rugi sekali ketika tidak bangun subuh, misalnya. Begitu juga kalau orang yang sudah biasa untuk berbuat baik, maka dia tidak akan dia akan merasa dirinya sangat hina ketika dia berbuat ketidakbaikan. Begitu juga dengan kebalikannya. Orang yang sudah biasa dengan berbuat kejahatan, maka dia menganggap itu menjadi suatu kebaikan. Maka di sini saya melihat akhir dari ayat 143 ini, falan tajidalahu sabila. Iya, itulah sabila. Konsekuensinya. Jadi sabila ini bisa jalan keluar. Iya. Dia tidak akan mendapatkan jalan keluar, dia tidak mendapatkan solusi. Dia tidak dia akan tidak mendapatkan kemudahan. Iya. Bahkan sabila ini lebih tepat dalam konteks kekinian, ini adalah lifestyle, gaya hidup. Maka orang munafik itu tidak memiliki gaya hidup. Iya, kalau saya melihat sebenarnya kenapa kok disebut wa mayudlilillah? Yeah. Kenapa kok enggak disebut wa mayahdillah? Kenapa Allah mengatakan siapa yang disesatkan Allah? Yeah. Kenapa enggak Allah mayudlilillah? Jadi ketika ia disesatkan Allah, ia tidak punya gaya hidup lagi. Iya. Menariknya kenapa kok enggak, kenapa Allah tidak memberinya petunjuk di situ? Yeah. Ini identik dengan disebutkan pada ayat sebelumnya sumazdadu kufro. Biasanya sumazdadu kufro. Karena kebiasaan berbuat jahat itu sangat susah untuk merubah secara dramatis Anda menjadi orang baik. Iya. Maka di sini sebutkan kalau misalnya Anda mulai membiasakan diri dengan kemunafikan, akhirnya Anda akan menjadi profesional dalam kemunafikan itu. Maka di sini sangat sesuai dengan firman-Nya wa mayudlilillah, barang siapa yang disesatkan Allah, dan Allah tidak mengatakan wa mayahdillah. Karena memang ada 1001 orang, 1001 orang yang bajingan tengik akhirnya menjadi imam yang soleh, ada. Tetapi itu dalam proses hukum kausalitas, ayat 143 ini didukung dengan innalazina amanu summa kafaru summa amanu summa zdadu kufro. Karena apa? Karena kebiasaan orang untuk berbuat kemunafikan, ketidakjujuran, akan sangat susah untuk akhirnya bisa berbuat baik dan jujur. Memang inilah kebiasaan-kebiasaan itu tadilah yang akan membentuk karakter seseorang di dalam diri begitu. Iya, tapi ada menarik nih Pak Ustaz. Bagaimana ada orang yang jujur tapi tidak berdasarkan dari keimanan karena kebiasaan tadi yang Pak Ustaz sebutkan? Iya, tentu ini tinggal hanya memoles bagaimana pengetahuan dia tentang agama. Begitu hidayah dan keagamaan itu ada pada dirinya, maka itu akan menjadi lebih mantap lagi begitu. Seperti kita menemukan perkataan Imam Muhammad Abdu bahwa dia menemukan Islam di barat, tapi tidak ada iman. Sementara di dunia muslim ini kita menemukan muslim tapi tidak ada Islam. Artinya kebiasaan Islam itu bisa ditradisikan tanpa iman. Ah, ini bagaimana? Dalam aspek muamalah oke, begitu. Karena kan Islam itu terbagi beberapa aspek, ada akidah, ada muamalah, dan ibadah begitu. Gitu kan? Tapi dalam muamalah mungkin mereka jauh lebih Islam daripada orang Muslim itu sendiri. Jadi apa kaitan iman dengan kejujuran tadi? Jadi, kok temukan orang yang jujur tapi tidak beriman gitu. Jadi keimanan kita itu adalah bukti kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita mengakui bahwa alam semesta ini adalah milik Allah. Itu adalah suatu bukti kejujuran begitu. Jadi bukan kejujuran itu bukan hanya sekedar jujur kepada atau manusia. Atau dia jujur karena sistem yang ketat. Karena sanksi. Kebiasaan tadi Pak Ustaz. Karena kebiasaan tadi kita bahas. Maka motivasi yang besar itu adalah apa? Allah ghayatuna. Jadi visi dan misi hidupnya adalah sudah Allah. Nah, ini kalau yang beriman, Seharusnya orang yang beriman itu jujur. Yeah. Tapi kita menemukan ada orang beriman tidak jujur dan ada orang yang tidak beriman itu jujur. Nah, kalau Pak Ustaz boleh milih, mana yang Bapak Ustaz milih? Inilah al-mu'min al-mutazabzib. Jadinya al-mu'min al-mutazabzib. Jadinya beriman tapi sistem lalat gitu. Tidak jujur. Sekarang dia dekat dengan Tuhan, terkadang dia dekat dengan masyarakat. Ketika kena musibah, telah hancur, sudah sakratal maut, sudah hampir mati dan lain sebagainya, baru dia berinfak, bersedekah, Jadi memang baik. Saya melihat seperti ini. Sebenarnya puncak daripada kejujuran itu adalah keimanan. Keimanan. Harusnya begitu. Itu puncak kejujuran. Artinya pada saat ketika ia telah beriman, ia telah jujur. Dia telah pada setting itu, pada menit itu. Dan bukti dari keimanan itu harus ada follow up. Jadi subhanallah para pendengar rahimakumullah, Anda dapat mendengarkan betapa menariknya ayat ini. Dan tentu lebih menarik lagi jika Anda langsung membaca tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dan membandingkannya dengan tafsir-tafsir yang lain. Jadi para pendengar rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jujur kepada Allah, jujur kepada dirinya, dan jujur kepada orang lain, sehingga kejujuran itu telah menjadi suatu kebiasaan pada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang jujur di dalam setiap perbuatan, perkataan, dan yang penting, kelakuan. Jujur tidak akan rugi. Dan jujur itu tidak akan menjual orang yang jadi rugi. Bahkan dia akan membawa keberkahan di dalam harta dan umur serta keluarga kita. Demikian, saya Ardiansah bersama saya para tim terjemah, Safir Al-Azhar, para asatidz, Ustaz Zainal, Ustaz Perdana, dan Ustaz Sofyan, mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum. Ikuti terus kajian ini lewat RRI, semoga menjadi berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.